Ya, kemarin kita telah membahas tentang isim-isim mausul yang musyarak, di antaranya zu, ya. Zu pada bahasanya toyi itu melazimi satu keadaan mabni di atas sukun. Dan terkadang juga dia mu'rab seperti zu yang bermakna sahib. Ya, zu za zi. Ya. Ataupun yang musanna ya seperti isim musanna yang dijamakkan ya seperti i'rabnya jamak. Dan seterusnya. Kemudian juga kita telah melewati za. Ya, za sebagai isim mausul dengan syarat didahului oleh ma al-istifhamiyah atau man al-istifhamiyah. Ini sudah dibaca belum? Kita baca matanya dari wa amma za. Wa amma za fa syartu kauniha mausulan an yataqaddama 'alayha ma al-istifhamiyatu. Nahu yas'alunaka madza yunfiqun. Adapun za, maka syarat za sebagai isim mausul adalah agar za didahului oleh ma al-istifhamiyah. Contohnya yas'alunaka madza yunfiqun atau didahului oleh man al-istifhamiyah. Nahu man dza ja'aka. Siapa yang datang kepadamu? Wa anna takuna dza mulghatan, dan agar dza tidak dilgha. Apa itu makna ilgha? Bi an yuqaddar tarkibuha ma'a ma, yaitu dza ditakdirkan murakkab bersama ma menjadi satu kata. Madza. Itu namanya diilgha. Madza dilebur menjadi satu kata. Nahu madza sana'ta, contohnya madza sana'ta, apa yang kau perbuat. Idza qaddarta madza isman wahidan murakkaba, apabila engkau menakdirkan madza sebagai satu isim yang murakkab, maka ketika itu dia mulgha. Ya, bukan maknya saja yang menjadi isim istifham, tapi penggabungan dari ma dengan za itu sebagai isim istifham. Wa taftaqiru al-mausulatu kulluha ila silatin muta'akhiratin anha wa'aid. Dan semua isim-isim mausul itu butuh kepada silah, yang silah itu diakhirkan dari mausulat. Dan juga butuh kepada a'id. Juga butuh kepada a'id. Wasilatu jumlatun aw syibhuha. Maka silah bentuknya bisa jumlah, ismiyah atau fi'liyah. Aw syibhuha ataupun syibhul jumlah. Fal jumlah, maka silah yang berbentuk jumlah adalah ma tarakkaba min fi'lin wa fa'il, apa yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Nahu ja'a alladhi qawma abuh, datang orang yang berdiri bapaknya. Wa qawluhu ta'ala, dan contoh yang lain dari firman Allah Ta'ala, alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah membenarkan janjinya, menepati janjinya. Aw min mubtada'in wa khabarin, ataupun jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar. Contohnya ja'a alladzi abuhu qa'im, datang orang yang bapaknya berdiri. Wa qawluhu ta'ala alladzi hum fihi mukhtalifun, dan dari firman Allah Ta'ala contohnya adalah alladzi hum fihi mukhtalifun. Wa syibhul jumlah thalathatu asya, dan syibhul jumlah ada tiga macam. Ahaduha, yang pertama adzarf, dzarf. Nahu ja'anil ladzi indak, contohnya ja'anil ladzi indak, datang orang yang ada di sisimu. Wa qawlu ta'ala ma indakum yanfad wa ma indallahi baq, apa saja yang ada pada kalian akan hilang, dan apa saja yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala akan kekal. Wasani, kemudian yang ketiga dari bentuk syibhul jumlah atau macam dari syibhul jumlah adalah al-jar wal majrur. Al-jar wal majrur. Contohnya ja'al ladzi fid dar, datang orang yang ada di rumah itu. Wa qawlu ta'ala wa al-qasma fiha, kemudian dari firman Allah Ta'ala wa al-qasma fiha, dan bumi mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Wa yata'allaqu dzarf wal jar wal majrur idza waqa'a silatan bi fi'lin mahdhufin wujuban taqdiruhu istaqarra. Dan dzarf juga al-jar wal majrur